Ew! Absolutely. Ahem. Oi, adik berjilbab ungu, cantik manis cak ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Adik jangan sengama itu, mentang kakak ni bujang buntu. Kecil ego ngelamar kau, tinggal berdoa Allah yang bantu. Kakak janji bakal setia, bimbing adik sampai ke surga. Dunia ini hanya sementara, kayu gancang kita ke KUA. Thank you.